أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Akhwan fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kitab At-Tibyan li Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita memasuki akhir-akhir fasal dari kitab ini. Sekarang kita masuk di halaman 214. Hukum orang yang berhadas menulis mushaf. Nah, Iqra, coba. Qala al-Imam Yahya bin Saraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah faslun fi hukmi kitabatil muhdis al-mushaf. Hukum orang yang berhadas menulis mushaf. Idza katabal junubu, jika orang yang junub itu menulis, awil muhditsu, atau orang yang berhadas, hadas kecil, junub hadas besar, mushafan menulis mushaf, ingga na yahmil waraqah, jika dia membawa kertas, aw yamussuha, atau menyentuhnya, halal kitabati, ketika penulisan mushaf itu dia sentuh, dia pegang, fahuwa haramun, maka itu haram karena dia berhadas, ya. Dan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh bagi orang berhadas untuk menyentuh mushaf. Wa illam yahmilha wa lam yamassaha, dan jika tidak membawanya dan tidak menyentuhnya, fafihi salah satu aujuhin, di situ ada tiga hukum, tiga pendapat. As-sohi jawazuh, pendapat yang sahih boleh, jika ketika menulis dia tidak menyentuh naam kertasnya, ya, tidak tersentuh kertasnya. Naam. Wasani takhrimu, yang kedua haram. Wasalis yajuzu lil muhdis wa yahrumu 'alal junubi. Pendapat yang ketiga, dibedakan antara orang yang berhadas, hadas kecil boleh, tapi haram bagi orang yang berhadas besar, yang junub tidak boleh menulis mushaf. Naam. Baik, meskipun tidak menyentuh kertasnya. As-sahih kata muallif rahimahullah jawazuh, bolehnya hal itu. Naam. Lanjut. Thank you. طيب قال رحمه الله فصل في حكم مسح كتب التفسير. Hukum menyentuh kitab tafsir, kitab-kitab tafsir, ya. Wal hadis, kitab-kitab hadis, wal fikih, wa ma hawa ayatul Qur'aniyah, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, hukum orang yang junub memegang kitab tafsir. Di situ kan ada Al-Qur'annya, ada tafsirnya, atau hadis yang di situ juga tertulis ayat-ayat Al-Qur'an atau fikih dan yang lainnya. Idza masal muhditsu, jika orang yang berada menyentuh awil junubu atau junub, awil haidu atau haid, au hamala kitaban min kutubil fikih, atau membawa kitab dari kitab-kitab fikih, au ghairihi minal ulum, atau selainnya dari ilmu-ilmu, fa fihi ayatun minal Qur'an, dan di dalam kitab itu ada ayat-ayat Al-Qur'annya, au sauban mutarrazan bil Qur'an, atau pakaian yang tersulam dengan Al-Qur'an, ya. Pinggir-pinggirnya ditulisi ayat-ayat Al-Qur'an, au darahim, atau uang, di situ ditulis ayat Al-Qur'an, au dananir, atau dinar, uang emas, mankusyatan bihi, yang mankusyah terpahat, tertulis di situ naam ayat-ayat Al-Qur'an, au hamala mataan fi jumlatihi mushafun, atau membawa barang-barang dan di dalamnya ada mushafnya, ya. Membawa barang-barang di dalamnya ada mushafnya. Awlamasal jidara, atau menyentuh tembok. Awil halwa, halwa, permen. Awil khubza, atau roti, al-mankusa bihi, yang di situ tertulis ayat Al-Qur'an. Di roti ditulis ayat Al-Qur'an. Naam. Wal madhhabus sahih jawazu hadza kullih. Madhab yang sahih bolehnya semua ini. Ya, boleh semuanya. Bagi orang yang berhadas, bagi orang yang haid dan yang semisalnya, boleh membawa kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis, dan kitab apapun yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, demikian pula uang misalnya. Li'annahu laisa bimushafin, karena itu bukan mushaf. Ya, tafsir As-Sa'di misalnya, tafsir Ibnu Katsir. Di situ tertulis ayat Al-Qur'an juga tulisan mufassirnya. Nah, itu bukan mushaf, boleh. Bagi orang yang berhadas untuk menyentuhnya. Wa fihi wajhun annahu haramun. Di situ ada pendapat yang lainnya, ada yang berpendapat haram. Wa qala aqdul qudati Abdul Hasan Al-Mawardi fi kitab Al-Hawi. Berkata aqdul qudat, hakim agung. Kepalanya, ketuanya para hakim, Abdul Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, yajuzu massas thiyabil mutarraza bil Qur'an, boleh menyentuh pakaian yang tersulam dengan Al-Qur'an. Wala yajuzu lubsuha bila khilafin, tapi tidak boleh dipakai. Pakaian yang ditulisi ayat-ayat Al-Qur'an misalnya, boleh disentuh tapi enggak boleh dipakai. Al-annal maqsud bil lubsiha at-tabarruk bil Qur'an. Karena tujuan menggunakannya adalah mencari barokah dengan Al-Quran. Kata Imam Nawawi, hadzalladzi qalahu dhaifun, apa yang beliau nyatakan ini pendapat yang lemah. La yuwafiqu ahadun alaihi fima raaitu, tidak ada seorang pun yang mencocokinya sebagai pada apa yang aku ketahui. Enggak ada ulama ini yang sepadan atau yang sepakat dengan beliau. Bal sarraha Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni, bahkan Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni wa ghairu dan selainnya sarraha menjelaskan bijawasi lubsiha, boleh untuk menggunakan pakaian yang di situ tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Wa hadha was-shawab wallahu a'lam. Naam. Seorang yang hadas boleh menggunakan pakaian yang tertulis ayat-ayat Al-Quran. Baik. Apakah ada? Ya mungkin ada. Biasanya orang-orang yang mungkin menggunakan pakaian itu sebagai jimat, ditulisi ayat-ayat Al-Quran ya, biar tidak tersentuh dengan senjata tajam atau yang semisalnya ya, ditulisi ayat-ayat Al-Quran. Baik. Ini kata beliau rahimahullah pendapat yang kuat, boleh untuk mengenakannya. Nah, menasihkan. Wa amma kutubu tafsir al-Quran, adapun kitab-kitab tafsir al-Quran. Fa in kana al-Quran fiya akthar min ghairihi, kalau ayat-ayat Qur'annya itu lebih banyak dibandingkan tafsirnya. Mungkin tafsir-tafsir yang pendek. Nah, tafsir-tafsir yang ringkas. Jalalain itu ringkas, satu jilid. Haruma masuha wa hamlu, haram untuk menyentuhnya dan membawanya. Ketika tafsirnya itu lebih sedikit dibandingkan ayat Qur'annya. Lebih banyak Qur'annya. Wa in kana ghairu aktsar, tapi kalau tafsirnya itu lebih banyak dibandingkan ayat Qur'annya, tafsir-tafsir yang besar-besar, misalnya At-Tabari, Ibnu Katsir, itu dibawakan hadis di situ. Lebih banyak tafsirnya dibandingkan ayat Qur'annya. Kama huwal ghalib, dan inilah yang mayoritas kitab tafsir, lebih banyak tafsirnya dibandingkan ayat Qur'annya. Fafihi thalathatu aujuhin, di situ ada tiga pendapat. Asahuha la yahrumu, yang paling sahih tidak haram, boleh bagi orang yang junub, bagi orang yang berhadas untuk menyentuh dan membawa kitab-kitab tafsir. Ketika tafsirnya lebih banyak dibandingkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. wa tsani yahrumu. Ada pendapat yang kedua haram. Baik itu naam. Tafsirnya lebih banyak, terlebih-lebih ketika tafsirnya lebih sedikit dari ayat Al-Qur'an. Wa tsalis, pendapat yang ketiga, in kana al-Qur'an fi khattin mutamayyizin. Ketika ayat Al-Qur'annya itu ditulis dengan khat yang berbeda. Bi ghilaudin, ditulis dengan tulisan tebal ayat Al-Qur'annya. Al-khumratin, atau warna merah. Wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Haruma, ini haram. Wa illam yatamayyaz lam yahrum. Jika tulisan ayat Al-Qur'annya tidak ada bedanya dengan tafsirnya, tidak haram. Baik, ini rinciannya. Tapi mu'alif rahimahullah menyebutkan as-sahhuha, yang paling sahih, tidak haram bagi orang berhadas membawa kitab-kitab tafsir. Qala sahib tatimmah min ashabina. Berkata pengarang kitab At-Tatimmah dari madzhab kami, wa idza qulna la yakhrum, kalau kami menyatakan tidak haram, fa huwa makruhun, itu artinya makruh, itu artinya dibenci, bukan diperbolehkan. Ya. Ketika disebutkan tidak haram, artinya makruh, ya, dibenci. Wa illam yatamayyaz lam yahrum, maknanya makruhun. Wa amma kutubu hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi kitab-kitab fikih, sekarang kitab-kitab hadis. Nah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kutubu sunan misalnya. Fa illam yakun fiya ayatun minal Qur'an, kalau di dalamnya tidak ada ayat-ayat Al-Qur'annya, lam yahrum masuha, tidak haram untuk menyentuhnya. Wal aula alla yamassa illa ala taharatin, lebih utama tidak menyentuh kitab-kitab hadis kecuali dalam keadaan suci. Wa in kana fiha ayatun, kalau di dalam kitab-kitab hadis itu ada ayat-ayat yang dibawakan, lam yahrum masua alal madhab, tidak haram menyentuhnya menurut madhab. Bal yakrahu, akan tapi makruh, dibenci. Wa fihi wajhun, ada pendapat lainnya, annahu yahrumu, haram hukumnya. Wa wal alwajhu alladhi fi kutubil fiqh, ini pendapat di dalam kitab-kitab fikih. Naam. Jadi selain mushaf, baik itu kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, ya, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran, naam, maka tidak mengapa untuk menyentuhnya, untuk membawanya bagi orang-orang yang berhadas. Wa ammal mansuhu tilawatuh, adapun yang telah dihapus bacaannya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mansuh, yang tidak ditulis di dalam Al-Quran, sudah dihapuskan. Gak seperti asyaihu wa sayyikhatu idza zanaya farjumuhuma. Asyaih wa sayyikhah, laki-laki dan perempuan yang tua, asyaih. Idza zanaya, jika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya, ini mansukh. Wa ma asbaha dzalika, dan ayat-ayat yang semisalnya yang mansukh tidak ada bacaannya dalam Al-Qur'an. Wala yahrum masuhu wala hamluhu, tidak mengapa untuk menyentuhnya dan membawanya. Qala ashabuna wa kadzalika Taurat wal Injil, demikian pula kitab Taurat wal Injil. Nah, ini tidak mengapa dibawa, disentuh bagi orang-orang yang berhadas. Baik, di situ disebutkan di poin nomor 1, li anna hadhil kutub, karena kitab Injil, kitab Taurat, naam, waqafiyah at-takhrib wa tabdil, terjadi padanya penyimpangan dan perubahan, ya, sudah tidak asli, sudah ditulis oleh tangan-tangan manusia. 6. Baik. Waqad naqala al-Imam Nawawi rahimahullah fil majmu' an mutawalli rahimahullah ta'ala annahu qala in dhanna anna fiha shay'an ghairu mubaddal. Jika dia mengira di dalam Taurat dan Injil itu ada sesuatu yang tidak diganti, kuriha masuhu, dibenci untuk menyentuhnya. Wala yahrum, tapi tidak haram. Ya. Jika kita menyangka oh yang ini asli, ini tidak ada ayat yang diganti dari Injil ini, ya, maka makruh untuk menyentuhnya. Baik. Itu hukum menyentuh dan membawa kitab-kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih atau yang lainnya. Baik. Istamir. Taib. Qala rahimahullah faslun bi hukmi masil mushaf liman alai najasa. Hukum menyentuh mushaf bagi orang yang ada najisnya. Bagi orang yang di badannya atau di pakaiannya ada najisnya, bagaimana hukum menyentuh mushaf? Qala idza kana la mudhi min badanil mutatahhir. Jika di tempat di badan orang yang mensucikan itu al-mutatahhir najasatun, ada najisnya, ghairu ma'fin anha, najis yang tidak dimaafkan darinya, ya, haruma 'alaihi masul mushaf, haram baginya menyentuh mushaf, bi maudhi'in najasah, di tempat najisnya, bila khilafin, tanpa ada perselisihan. Wala yahrumu bighairi 'alal madhab sahih al-mashhur. Jadi tidak haram dengan selainnya. 'Alal madhab sahih al-mashhur alladhi qala jamaahir ashabina wa ghairu min ulama. Tidak haram jika menyentuhnya tidak di tempat najisnya, ya, tidak di tempat najisnya. Ini pendapat yang sahih yang masyhur yang dinyatakan jumhur madhab kami dan selainnya dari para ulama. Wa qala Abu al-Qasim As-Saimari min ashabina yahrumu haram hukumnya. Wa ghallathahu ashabuna fi hadza, dan ashabuna madzhab kami menyatakan itu keliru, menyalahkan, ghallatha, ya, menyalahkan pendapat ini dan menyatakan haram. Wa qala al-Qadhi Abu Thayyib hadza alladhi qala mardudun bil ijma. Kata al-Qadhi Abu Thayyib, ini yang dia nyatakan, yakni haram ini, merdudun, tertolak dengan kesepakatan para ulama. Merdud. Suma alal mashur qala ba'du ashabina innahu makruhun wal mukhtar anu laysa bimakruhin. Kemudian menurut yang mashur dari sebagian madhab kami, makruh hukumnya, dan pendapat yang mukhtar terpilih, anu laysa bimakruh, tidak makruh. Nah, bagi orang yang di badannya ada najisnya, tapi di sini naam, najis yang tidak dimaafkan, ya, najis yang tidak dimaafkan, naam, maka haram ketika menyentuhnya di tempat najisnya, menyentuhnya di tempat najisnya. Tapi Samir. Thank you. lifaqidil ma. Qala Imam Nawawi rahimahullah faslun fi hukmi masil mushaf li faqidil ma. Fasal, hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas ini ketika dia tidak mendapatkan air untuk wudu. Posisi berhadas dan tidak ada air, bagaimana hukum memegang mushaf? Man lam yajid ma'an. Barang siapa yang tidak mendapatkan air, fatayammama, maka dia bertayamum. Haitsu yajuzu lahu tayammum, di mana boleh bagi dia untuk tayammum. Yajuzu lahu massul mushafi, boleh baginya untuk menyentuh mushaf ketika dia sudah tayammum. Sawa'un kana tayammumuhu lis-shalah, sama saja apakah tayammumnya dengan tujuan untuk salat, au li ghairiha, atau untuk selain salat. Mimma yajuzu tayammum lahu, dari apa-apa yang boleh tayammum bagi dia. Wa amma man lam yajid ma'an wala turaban, adapun orang yang tidak mendapatkan air untuk wudu, tidak pula mendapatkan tanah untuk tayammum, fa innahu yusalli ala hasabi hali, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya, tetap sholat meskipun enggak berwudu, meskipun enggak bisa tayammum, sholat apa adanya. Wala yajuzu lahu masul mushaf, tapi dia tidak boleh menyentuh mushaf. Yang tidak bisa wudu, yang tidak bisa tayamum, dia boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, tapi enggak boleh megang mushaf. Kenapa? Li'annahu muhditsun, karena dia berhadas. Wa jawazna lahu sholat, dan kami membolehkan dia sholat, lidharurah, karena darurat, ya. Karena darurat. Naam. Baik. Ini sebagaimana kalau seorang dalam perjalanan safar misalnya dan melewati waktu sholat yang tidak bisa dijamak takhir, ya, nantinya. Naam. Kemudian pakaian yang dia kenakan terkena najis, maka dia sholat dengan pakaian najis. Lidharurah. Ya. Karena darurat, tidak bisa, enggak ada pakaian yang lainnya, maka dia tetap sholat dengan pakaian yang najis sebelum habis waktu sholatnya, ketika dia tidak bisa dijamak takhir. Baik. Walau kana ma'ahu mushafun, seandainya dia membawa mushaf, bersamanya mushaf, walam yajid man yudi'uhu iyahu, dan tidak ada orang yang bisa dia titipi mushaf. Dia hadas, enggak ada air, enggak ada tanah untuk tayamum. Terus hukumnya tadi enggak boleh pegang mushaf. Terus mushafnya dia mau ditaruh mana ini? Mau dititipkan kepada siapa? Tidak ada orang bisa dititipi. Wa ajiza, ajaza atau ajiza, boleh dua-duanya. Anil wudu, dia tidak bisa wudu. Jazalahu hamluhu lidharurah, dia boleh membawanya karena darurat. Gak bisa wudu, gak ada yang bisa dititipi mushafnya, ya dibawa mushafnya, darurat. Qala al-qadhi Abu Thayyib, wala yalzamuhu at-tayammum, tidak wajib bagi dia untuk tayammum. wa fi ma qalahu nadhar, pada apa yang dia nyatakan itu ditinjau kembali ya, pendapatnya. Wa yam bagi ayal zamu tayammum, dia harus tayammum. Menurut Imam Nawawi, dia harus tayammum. Nah, menurut Al-Qadhi Abu Thayyib, kasus yang demikian, orang yang tidak bisa wudu, enggak ada air, tapi dia membawa Al-Qur'an, maka dia boleh membawanya lidarura, tapi tidak wajib tayammum. Maka dibantah oleh Imam Nawawi, ini pendapatnya keliru ini. Sehingga dia tetap wajib untuk tayammum. Amma idza khafa 'alal musab min harakin aw gharakin. Adapun khawatir kepada musab dari kebakaran atau tenggelam ke air, awuqu fi najasa atau terjatuh ke dalam najis, aw khusuli bi fi yadi kafir atau nanti apa didapatkan oleh orang kafir ya, musabnya, fa innahu ya'khudhu, maka dia harus membawanya meskipun dalam keadaan berhadas tetap dibawa. Wa in kana muhdisan lil darura, meskipun dia berhadas karena darurat. Daripada kalau dikhawatirkan enggak dipegang mushafnya nanti kebakar, nanti terjatuh ke air atau terjatuh ke tempat najis atau didapatkan orang kafir, maka boleh untuk membawa Al-Qur'an meskipun berhadas baik karena darurat. Naam. Astagfirullah. Faslun fi hukmi thaharah ashabi limasil mushaf. Hukum anak kecil berwudu ketika dia menyentuh mushaf. Bagaimana hukumnya ini anak-anak? Hal yajibu alal wali, apakah wajib bagi wali sang anak, orang tuanya, wal muallim dan juga bagi gurunya, taklifu sabi, memerintahkan anak kecil itu, al mumayyiz, mumayyiz yang sudah bisa membedakan nam baik jelek. Mumayyiz itu biasanya umur 7 tahun. Apakah anak yang sudah mumayyiz yang dia menyentuh Al-Qur'an diwajibkan bagi guru atau orang tuanya untuk thaharah, untuk berwudu? Ya. Liyah lihamlil mushaf, untuk membawa mushaf, wal lauh atau lauh papan, ya, alladzaini yaqrahu fihi ma, yang dia baca di situ, bisa mushaf, bisa lauh lembaran papan misalnya. Fihi wajhani masyhuran ashabin, di situ ada dua pendapat yang masyhur di mazhab kami. Asahuma indal ashab la yajib lil masaqah, yang paling masyhur di mazhab kami tidak wajib diperintahkan wudu. Kenapa? Karena memberatkan sang anak ya, karena masih kecil. Nah, baik, ini pendapat yang masyhur di mazhab, jika anak-anak mumayyiz ya, tidak diwajibkan untuk berwudu ketika menyentuh mushaf lil masaqah. Nah, amin. Di pasal terakhir. Thank you. Qala Imam Nawawi rahimahullah faslun fi hukmi bai'il mushaf wa shira'ih, hukum menjual mushaf dan membelinya. Yasihu bai'ul mushaf wa shira'uh, sah boleh jual beli mushaf. Wala qarahata fi shira'ih, dan tidak ada, tidak dibenci, tidak makruh nam dalam membelinya. Wa fi karahati bai'ihi, dan dalam makruhnya, dibencinya menjualnya. Wajhal ashabin, ada dua pendapat di mazhab kami. Asahuma wa wa nasu syafi'i annahu yukrahu, nas Imam Syafi'i makruh. Nam tentang menjualnya. Wa mimman qala la yukrahu bai'uhu wa la syira'uh, dan orang-orang yang menyatakan tidak dibenci untuk jual beli mushaf, alasan Al-Basri wa Ikrimah wal Hakam bin Utaibah wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa karihat ta'ifatu minal ulama bai'uhu wa syira'uh, sebagian para ulama membenci jual beli mushaf. Hakahu Ibnul Mundhir an Alqamah, Ibnul Mundhir menyebutkan dari Alqamah, wa Ibnu Sirin wa Nakhai wa Suraikh wa Masruh wa Abdullah bin Zaid, wa ruwi an Ibni Umar wa Ibnu wa Abi Musa al-Asy'ari taqlidu fi bai'ihi, diriwayatkan dari Ibni Umar Abi Musa al-Asy'ari, taib ucapan keras bagi orang yang menjual mushaf. Naam. Wa dhaba ta'ifah ila tarhis fi sirah wa qariyatil bai', sekelompok ulama yang lainnya memberikan rukhsah keringanan naam dalam membeli dan makruh dalam menjual. Hakau Ibnul Mundhir an Ibn Abbas wa Sa'id bin Jubair wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai. Naam. Baik, ini hukum jual beli mushaf. Baik. Ini fasal akhir ya dari pembahasan kitab At-Tibyan. Kemudian al-babul ashir, bab yang ke-10, fi dhabtil asma wal lughat al-madhkura fil kitab ala tartib wuqu'iha. Dhabt, dhabt itu apa, bacaannya bagaimana, harokatnya bagaimana, nama-nama dan juga bahasa yang disebutkan dalam kitab ini secara berurutan. Ya. Nah, untuk cetakan ini apa ini, Darul Manhaj. Di situ oleh apa pentakliknya, pencetaknya, ini bagian akhir ini langsung dibawakan di footnote-nya. Nah, jadi bagian akhir ini langsung dibawakan di footnote-nya. Nah, jadi langsung namanya siapa, bacanya bagaimana, itu diletakkan di footnote dalam cetakan ini. Baik. Misalnya di situ disebutkan contohnya. Wa awwalu dzalika fil khutbah. Di secara urutan kitabnya. Nah, di pembukaan kitab ini. Alhamdu, makna alhamdu as-sana'u bijamili sifati, itu maknanya as-sana'u bijamili sifati. Baik, itu yang bawa fotokopian dari awal ya. Itu di halaman 33 ketika disebutkan khutbatul kitab ya. Di situ Imam Nawawi rahimahullah membukanya alhamdulillah al-karimil mannan, kemudian ada footnote nomor 1, di situ disebutkan di bawahnya alhamdulillah as-sana'u bijamil sifat. Nah, itu diambil dari sini. Jadi ini bab 10 ini sudah dibawakan langsung diletakkan di footnote masing-masingnya. Ya, langsung diletakkan di footnote masing-masingnya. Ada cetakan yang enggak disebutkan di footnote-nya. Jadi ini sebagian sudah kita baca ya. Dan juga tidak hanya itu, bukan hanya pengertian mufradat kata-katanya. Nah, misalnya di sini wildan as-sibyan. Wildan itu artinya sama dengan sibyan, anak-anak. Nah, al-malawan al-lailu wan-nahar. Itu sudah disebutkan dalam footnote. Juga di sini disebutkan ketika menyebutkan nama ulama. Nah, di halaman 224. Paling bawah itu Abu Umama Al-Bahili ya. Ismuhu Suday bin Ajlan mansub ila Bahila qabilatun ma'rufah. Nah, itu disebutkan di dalam footnote di depan ya. Baik, ini beri catatan, ini bab yang paling akhir ini. Naam. Sudah diletakkan dalam footnote. Ini berapa halaman? Panjang ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Naam. Setelah ini mungkin kita akan membaca kitab yang lainnya insyaallah, atau mungkin kita nanti melanjutkan membaca ini Al-Asyr ini ya. Panjang ini dalam pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang. Nah, baik, ini aja. Pertanyaan yang diajukan kepada Sesoli Fauzan. Nanti insya Allah di kesempatan yang lainnya kita akan baca pertanyaan disampaikan ke Semuk bin Rahimahullah tentang kaifiyah sholat jenazah. Ya, beliau sebutkan panjang. Baik, kaifiyah sholat jenazah. Kemudian di akhirnya di situ beliau sebutkan riwayat dhaif ketika takbir mengangkat tangan. Nah, takbir mengangkat tangan riwayatnya dhaif. Pertanyaan kepada Saleh Fauzan hafizahullah, intasara baina tulabul madaris, telah tersebar di kalangan para santri. Nah, sekolah-sekolahan atau pondok-pondok. Lubsul ashawir fil yad minal khuyut, menggunakan gelang yang terbuat dari benang ya, gelang tangan terbuat dari benang. Ma ra'yukum fiha, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Kata beliau hamidullah, haramun hadza, haram itu ya. Hadza tasabbu bin nisa Ini menyerupai kaum perempuan. Kaum laki-laki, anak laki-laki ketika menggunakan gelang ya, yang terbuat dari benang, ini haram karena menyerupai kaum perempuan. Lubsul asabir min khasa'isin nisa. Menggunakan gelang itu termasuk kekhususan kaum perempuan. Wala yalbasu adzukur tidak boleh dikenakan oleh kaum laki-laki. Wala ana sallallahu alaihi wasallam almutasabbihina min rijal bin nisa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zaib orang laki-laki yang menyerupai kaum perempuan. Wala ana almutasabbihat min nisa war bir rijal, demikian Allah melaknat kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Nah, sehingga tidak boleh bagi kaum laki-laki, bagi anak laki-laki, nah, untuk menggunakan gelang ya, baik itu dari apa, dari benang atau yang semisalnya, karena gelang itu kekhususan bagi perempuan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.